Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Kemarin sudah disampaikan pendahuluan ataupun pengantar tentang mujarrad dan mazid ini, yang masing-masingnya fi'il mujarrad terbagi menjadi dua macam, yakni thulatsi dan ruba'i. Yang mazid juga terbagi menjadi dua macam, mazid thulatsi dan mazid ruba'i. Langsung kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Awalan yang pertama dari macam-macam ini, atau yang hamzah, yang A, al-mujarradu as-sulasiyu. Mujarrad sulasi, idha nazarna ila al-mujarrad as-sulasiyi fi sighatil madhi, jika kita perhatikan pada mujarrad sulasi pada bentuk madhi, wajadna lahu salah satu auzanin, maka kita dapatkan mujarrad sulasi tersebut mempunyai tiga wazan. Mujarrad sulasi pada bentuk madhi ini mempunyai tiga wazan. Wadzalika li'anna fa'ahu mutaharrikun bil fathi daiman. Hal itu karena fa'nya pada madhi itu berharokat fathah, selalu demikian. Jadi mujarrad sulasi, mujarrad, makna mujarrad kemarin apa? Hurufnya asli semuanya, kemudian sulasi tersusun dari tiga huruf. Dari kata salah satu tiga, yang dibentuk menjadi sulasi, maknanya tiga huruf. Terkait dengan ini, berarti tiga huruf asli, sehingga dibuat wazan dengan fa, ain dan lam. Fa'ala. Nah tadi pada bentuk madhi ini nanti ada tiga wazan, dan itu disebabkan karena fa-nya pada wazan tadi itu selalu berharakat fathah. Wa li'anna lamahu mutaharrikatun bil fathi daiman kadzalika. Dan demikian pula lamnya, dari tadi tiga huruf tadi, lamnya, lam kalimat itu juga berharakat fathah, selalu berharakat fathah. Pada bentuk mawi demikian, fa kalimah dan lam kalimah itu selalu berharakat fathah. Kemudian wa tabqa 'ainuhu allati tataharraku bil fathhi awil dhammi awil kasri. Dan ain kalimatnya yang berharokat, ain kalimat ini dia berharokat, ini tetap berharokat dengan, atau dia berharokat dengan fathah bil fathhi awil dhammi, atau berharokat dengan dhammah, supaya lebih jelas. dengan bomba, awil kasri atau berharokat dengan kasroh. Jadi pada ain kalimah yang berharokat itu bisa berharokat fathah atau bomba atau kasroh. Adapun tadi fa kalimah selalu fathah. Lam kalimat juga demikian, selalu fathah. Fatakunu auzanuhu ala nahwi tali, sehingga wazan-wazan tersebut, wazan-wazan pada bentuk madhi pada sulasi mujarad ini mengikuti arah, mengikuti penjelas, mengikuti bentuk berikut ini. Awalan yang pertama, fa'ala, fa'ala, fa kalimat fathah, lamnya tadi fathah, kemudian ain yang tengah itu fathah. Contohnya nasara, fi'il yang mengikuti wazan ini, contohnya adalah nasara, menolong. Ini yang pertama. Samian yang kedua, fa'ula. Fa'nya dan juga lam kalimah itu fathah, kemudian ain ini dengan bombah, berharakat bombah menjadi fa'ula. Contohnya karuma, menjadi mulia. Salisan yang ketiga, fa'ila. Jadi fa'nya fathah, lamnya juga fathah, kemudian ain kalimah ini yang dikasrah, berharokat kasrah, sehingga menjadi fa'ila. Contoh fi'ilnya adalah fa'riha, senang atau gembira. Jadi pada mujarad sulasi dalam bentuk madhi ini ada tiga wazan, yakni fa'ala, fa'ula, dan fa'ila. Jadi perbedaan antara ketiga wazan ada pada ain kalimahnya, harokat pada ain kalimah. Adapun pada fa dan lam itu sama dengan fathah semuanya. Ini pada fi'il madhi. Amma berikutnya, amma idza nadarna ila shighatil madhi ma'al mudhari'i. Adapun jika kita perhatikan pada bentuk madhi bersama mudhari', madhi bersama mudhari', fa innana najidu lahu awzanan sittatan, maka sungguh kita akan dapati mujarad sulasi tersebut mempunyai wazan 6 atau mempunyai 6 wazan. Yafidhu fi syarhiha, yafidhu fi syarhiha as-sarfiyuna mimma la yuhimmuna fi hadha ad-dars at-tatbiqi. Dari 6 wazan ini tadi yang itu dibahas secara panjang lebar oleh ahli sharaf terkait dengan hal-hal yang tidak penting bagi kita dalam pelajaran tatbiq ini. Tatbiq itu penerapan. Jadi dari 6 wazan nanti bentuk madhi bersama mudhari', di sana dibahas oleh para ahli sharaf yang mungkin terkait dengan makna atau yang segala macamnya. Yang ini untuk pelajaran tatbiq, pelajaran penerapan sharaf semacam ini belum begitu penting. Jadi untuk kita yang apa istilahnya baru awal kita belajar sharaf, ini belum begitu penting untuk mempelajari atau membahas secara panjang lebar, secara mendetail tentang bentuk madhi maupun bentuk mudhari' ini. Jadi mencukupkan dengan apa yang ada saja. Dzalika li'anna hadhihi al-awzana kulluha sama'iyyatun. Kenapa pembahasan yang panjang lebar terkait dengan bentuk madhi dan mudhari' itu tidak diperlukan untuk saat ini? Karena wazan-wazan ini semuanya sama'i. Jadi sifatnya itu sama'i, yaitu mendengar dari bahasa Arab. Apa yang didapatkan dari bahasa Arab seperti itu, ya sudah kita pakai, itu ditiru, digunakan. Seperti tadi, misalkan Nasara itu huruf ain kalimahnya di fathah, Karuma itu ain kalimahnya di dhammah, Fariha itu ain kalimahnya di kasrah, karena memang yang didapatkan dari bahasa Arab seperti itu. Ya, ini yang disebut dengan sama'i, jadi mendengar, kemudian ya, dihafalkan, diikuti. Ain la tabni. Ini kelebihan nun ya. Jadi nun yang ada itu sudah tak dihilangkan. Jadi membacanya la tabni. La tabni ala qiyas muayyanin. Jadi wazan-wazan tadi mudhi bersama mudhara ini tidak mengikuti kias tertentu, tidak mengikuti ukuran tertentu. Jadi tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dirumuskan. Karena tadi sifatnya dia sama'i, mendengar dari bahasa Arab. Yang didapatkan seperti itu ya sudah diikuti, dihafalkan dan diikuti. Wa naktafi bi idrajiha 'ala nahwi tali. Dan kita mencukupkan dan kita cukupkan tingkatannya, urutannya sesuai dengan arah berikut ini. Awalan yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala itu madhi, kemudian yaf'ulu mudhari'nya. Jadi madhi bersama dengan mudhari'nya. Tadi ada 6 wazan. Ini yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Ya. Tadi ya, madhinya menggunakan yang fa'ala ini. Nah, kemudian mudhari'nya di situ yaf'ulu. Jadi membentuk mudhari' dari madhi menambahkan huruf mudhara'ah. Kemudian harakatnya menjadi seperti itu, yaf'ulu. Nah, di sini harakat huruf akhir mudhari' itu dhammah, ya, pada lam kalimah dhammah, kemudian ain kalimah dia dhammah pada wazan yang pertama ini. Contoh fi'il-fi'ilnya yang termasuk wazan ini, nasara yansuru, ya, menolong. Madda yamuddu, ya, memanjang. Qala yaqulu, berkata. Da'a yad'u, menyeru atau berdoa. Ini fi'il-fi'il yang termasuk wazan pertama ini, fa'ala yaf'ulu. Jadi ain kalimah pada madhi itu fathah, kemudian ain kalimah pada mudhari' itu dhammah. Karena yang menjadi pembeda antara wazan nanti pada ain kalimahnya. Sanian wazan kedua, fa'ala yaf'ilu, pada madhi ya masih menggunakan wazan yang pertama tadi dengan fathah fa'ala, kemudian mudhari'nya yaf'ilu. Ya, di situ pada mudhari' ain kalimahnya berharakat kasrah. Ya, kan sudah berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi perbedaan harakat itu sudah menjadikan perbedaan kelompok. Ya. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu. Walaupun madhinya sama, fa'ala ain kalimahnya dengan fathah, tapi mudhari'nya itu berbeda. Ya, maka itu sudah menjadikan berbeda kelompok. Contoh fi'il yang termasuk wazan ini, daraba yadribu, memukul atau membuat, ya, sesuai dengan siyaqul kalam nanti artinya. Kemudian wa'ada ya'idu, berjanji. Ba'a yabi'u menjual. Ata ya'ti datang. Ini fi'il-fi'il yang termasuk wazan yang kedua ini. Fa'ala yaf'ilu ain pada madhi fathah, kemudian ain pada mudhara itu kasrah. Salikan wazan yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Ya, di sini ain pada madhi fathah masih menggunakan wazan yang pertama tadi pada madhi fa'ala yang ainnya di fathah. Kemudian mudhara'nya yaf'alu. Nah, di situ ainnya di fathah. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, dua yang sebelumnya yaf'alu, yaf'alu itu dhammah, kemudian nanti kasrah, kemudian yang di sini yang berikutnya adalah yaf'alu, ainnya dengan fathah. Sehingga dia menjadi kelompok tersendiri karena berbeda dengan yang sebelumnya. Walaupun madhinya masih sama, tapi mudhara'nya berbeda, maka kelompoknya berbeda pula. Ya. Baik. Fa'ala yaf'alu. Jadi ain pada madhi fathah, ain pada mudhara' juga fathah. Contohnya fataha yaftahu membuka, waqa'a yaqa'u terjatuh atau terletak. Qara'a yaqra'u membaca. Jadi ain kalima pada madhi dan mudhara' kedua-duanya itu fathah. Yang berikutnya wazan yang keempat. Fa'ila yaf'alu. Di sini madhi fa'ila yang ainnya di kasrah. Kemudian mudhara'nya yaf'ali. Mudhara'nya ain kalimah itu di fathah. Ini. Yaf'alu. Jadi madhinya kasrah, mudhara'nya fathah. Kalau dilihat mudhara'nya mungkin sama dengan sebelumnya yaf'alu, tapi madhinya berbeda. Yang nomor tiga tadi dengan fathah fa'ala, yang keempat di sini fa'ila dengan kasrah pada ain kalimahnya. Sehingga dia berbeda kelompok. Contoh fi'il yang termasuk wazan ini fariha yafrahu, senang gembira. Khafa yakhafu, takut. Baqiya yabqa, tetap atau tinggal atau tersisa sesuai dengan konteksnya. Nah, di situ ada khafa yakhafu yang tampak kok berbeda dengan fa'ila yaf'alu. Ya, khafa yakhafu. Kenapa? Karena asli dari alif pada khafa yakhafu aslinya adalah wawu. Jadi aslinya itu wawu dan dia di kasrah. Jadi aslinya adalah khawifa. Khawifa. Kemudian wawunya itu diubah menjadi alif sehingga menjadi khafa. Mudhara'nya juga demikian. Alif itu aslinya ya wawu. Jadi aslinya sesuai wazannya apa? Ya wafu. Ini ya. Karena dia mengikuti wazan ini, ya berarti dia sesuai persis dengan wazannya. Ya wafu. Jadi aslinya khawifa ya wafu. Kemudian wawunya diubah menjadi alif. Kemudian fi'il itu menjadi khawfa ya khawfu. Sehingga dia termasuk wazan yang keempat ini. Jadi kalau ada huruf ilah, nah di situ biasanya tadi ada perubahan dari aslinya. Berikutnya, khamisan wazan yang kelima, fa'ula yaf'ulu pada madhi di sini ain kalimatnya dhamma, jadi yang kedua tadi ya. fa'ula yang dengan dhammah pada fi'il madhi. Kemudian mudhari'nya yaf'ulu, ain kalimatnya dhammah. Ya, fa'ula yaf'ulu. Ini ain kalimatnya dhammah pada mudhari'. Jadi madhi itu dengan dhammah, mudhari' juga dengan dhammah. Fa'ula yaf'ulu. Contoh fi'ilnya karuma yakrumu, mulia atau menjadi mulia. Hasuna yahsunu, bagus, baik. Syarufa yashrufu, ini juga mulia atau luhur. Ini madhi dan mudhari pada ain fi'ilnya dhammah. Wazan yang berikutnya, yang keenam, fa'ila yaf'ilu. Ya, kembali ke yang fa'ila dengan kasrah pada madhi. Fa'ila yang ainnya di kasrah di sini. Kemudian mudhari'nya yaf'ilu. Ya, yaf'ilu dengan kasrah. Ini. Tadi kan sudah ada yang fa'ila pada madhi, tapi mudhari'nya yaf'alu dengan fathah. Bahasa yang keempat ya. Nah yang keenam, di sini fa'ila mabinya sama, tetapi mudhari' yang berbeda di sini dengan kasrah. Fa'ila yaf'ilu. Jadi pada mabi kasrah, pada mudhari' juga kasrah. Contoh fi'ilnya hasiba yahsibu, mengira atau menghitung. Warisa yaritu, mewarisi. Nah, ini ada 6. Ya. Jadi yang ada dalam bahasa Arab wazan-wazan fi'il madhi dan mudhari, madhi bersama dengan mudhari yang termasuk mujarad tsulatsi yang asli 3 huruf, ini ada 6 wazan ini. Ada 6 kelompok ini. Dan apa tadi pasangannya atau madhi bersama mudhari ya sudah sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam 6 wazan ini. Tidak ada yang lainnya, tidak ada yang ketujuh. Misalkan ya kalau tadi yang madhinya fathah lengkap ya, mudhari'nya ada dhamma, ada kasrah, ada fathah. Tapi yang madhinya dengan dhamma, di situ mudhari'nya hanya yang dhamma saja. Jadi tidak ada yang fathah ataupun yang kasrah pada madhi yang ainnya dhamma tadi. Adanya ya hanya ini. Jadi tidak ada wazan atau fi'il yang masuk wazan misalnya fa'ula yaf'alu, tidak ada. Atau fa'ula yaf'ilu juga tidak ada. Adanya hanya fa'ula dan yaf'ulu. Gitu. Yang madhinya dengan kasrah pada ain kalimah tadi fa'ila, itu adanya hanya ada 2, yakni mudhari' yang di fathah dan mudhari' yang di kasrah. Jadi fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Yang di dhamma fa'ila yaf'ulu tidak ada. Tidak ada fi'il yang mengikuti wazan seperti itu. Jadi yang ada ya hanya 6 ini. Semua fi'il yang mujarad tsulatsi ya, madhi dan mudhari'nya masuk salah satu dari 6 ini. Semua fi'il yang ada dalam bahasa Arab pasti masuk salah satu dari 6 ini. Ini sudah didapatkan seperti ini. Dan ini didapatkan bukan dengan membuat rumusan dulu, bukan apa ahli bahasa itu merumuskan fa'ala yaf'ulu kemudian dicari kata seperti itu, tidak. Jadi caranya dengan meneliti, memeriksa kata-kata yang ada, fi'il-fi'il yang ada dalam bahasa Arab, semua dikumpulkan, dikelompokkan masing-masing, kemudian ditemukan, baru ditemukan ternyata ada 6 wazan ini. Jadi wazan ini didapatkan belakangan. Jadi bukan membuat wazan dulu, bukan membuat rumus, baru kemudian di kata-kata disesuaikan dengan rumus itu, tidak. Tapi mengumpulkan kata-kata yang ada, fiil-fiil yang ada, dikumpulkan semuanya, dikelompok-kelompokkan. Misalkan tadi ya, nasoro, madda, kola, ini satu kelompok. Kemudian ainnya tadi pada madhi fathah, pada mudhari dhamma, seperti itu. Kemudian menemukan fi'il yang lain, misalkan daraba yadribu, wa'ada ya'idu, jalasa yajlisu dan seterusnya. Ini satu kelompok. Sudah dibuat wazannya. Demikian seterusnya sampai kemudian didapatkan ada 6 wazan ini. Tidak ada yang ketujuh, tidak ada yang lainnya lagi. Dan ini datangnya belakangan, artinya ilmu pembuatan faedah-faedah ilmu bahasa itu datangnya belakangan, bukan dari awal. Sehingga apa yang kita dapatkan ya seperti ini, dalam dari bahasa Arab, wazan-wazan fi'il madhi dan mudhari' pada sulasi mujarrad, ya hanya 6 ini. Dan ini ya untuk dihafalkan, diperhatikan wazan-wazan ini dan juga contoh-contoh fi'ilnya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Dan urutannya di beberapa kitab memang demikian, ya, sesuai yang diurutkan di sini. Walaupun ini juga tidak mutlak atau wajib seperti ini, tapi biasanya, lazimnya, urutannya memang demikian. Seperti tadi yang nomor 4 fa'ila, kemudian yang nomor 5 dengan fa'ula dulu, lalu yang nomor 6 fa'ila lagi. Ya, kalau diperhatikan ya, bukan fa'ila semuanya dulu, tidak, tapi yang nomor 4 pada maudhinya fa'ila, nomor 5 fa'ula, nomor 6 fa'ila lagi. Jadi diurutkan berdasarkan mungkin fi'il yang paling banyak yang mengikuti wazan ini. Wallahu a'lam. Karena untuk wazan yang terakhir yang di kasrah pada maudhi dan kasrah pada mudhari', itu jumlah fi'ilnya itu sangat sedikit. Jadi yang mengikuti wazan ke-6 itu jumlahnya sangat sedikit, ya, dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang terutama yang 1-4 itu banyak. 1, 2, 3, dan 4 itu fi'ilnya banyak sekali yang mengikuti wazan ini. Adapun yang nomor 6 itu sangat sedikit. Tapi ada tetapannya, ya, tapi sangat sedikit. Jadi wallahualam mungkin urutan ini dari tadi fi'il yang banyak mengikuti wazan ini. Ini pada mujarrad sulasi. Jadi mujarrad hurufnya itu asli semuanya, kemudian sulasi tersusun dari 3 huruf. Dan melihatnya pada bentuk madhi. 3 huruf yang asli itu pada bentuk madhi, bukan mudhari'. Kalau mudhari' kan tidak ada huruf tambahan ya. Itu tidak dihitung. Ya pada fi'il mudhari' atau ya mudhara'ah itu tidak dihitung. Yang dihitung pada aslinya, kembalikan pada yang madhi tadi. Ada yang ditanyakan? Ya, pengertian fi'il mudhari', fi'il madhi itu yang apa sih? Ya, kalau fi'il madhi dia menunjukkan perbuatan dan terjadi di waktu yang lampau, itu madhi. Ya. Jadi misalkan nasara itu menolongnya terjadi di waktu yang lampau. Sudah dilakukan. Ya, waktu lampau bisa waktu yang pendek atau yang panjang, bisa tadi atau kemarin atau dulu. Yang jelas waktu yang lampau itu mawbi. Adapun mudhari' di situ menunjukkan perbuatan di waktu yang sekarang atau akan datang. Jadi yang suruh di situ maknanya menolong, itu sedang dilakukan, sedang menolong atau akan menolong. Waktu yang sekarang atau akan datang. Itu perbedaannya. Ya. Jadi fi'il dalam bahasa Arab nanti terkait dengan waktu. Ya, perbuatan, ya, fi'il menunjukkan perbuatan itu terkait dengan waktu. Ya, waktu lampau, waktu sekarang atau waktu akan datang. Oke. Ya. Ada lagi? Ya. Yang wazan fa'ala yas'ul itu ada fi'il mabda yang mudhul itu memang aslinya mabda dari ifa. Iya. Jadi pada madda dia dimasukkan fa'ala yaf'ulu karena dilihat aslinya, aslinya adalah madada yam dudu. Kemudian ada huruf yang sama ini dijadikan satu menjadi madda yamuddu. Jadi mengembalikan pada bentuk aslinya. Kalau ada dua huruf yang sama seperti ini, maka kembalikan pada aslinya madada yamuddu. Demikian pula kalau ada huruf illah seperti tadi khafa yakhafu yang tampaknya alif, biasanya alif dianggap fathah, tapi tidak. Khafa yakhafu tadi sudah dijelaskan aslinya adalah khawifa yakhwafu sehingga dia masuk pada kelompok yang keempat. Nah nanti yang lainnya juga demikian, tadi ada ba'a yabi'u masuk kelompok yang kedua, qala yaqulu masuk kelompok yang pertama karena melihat pada bentuk aslinya. Qala aslinya qawala dengan wawu qawala, maka dia masuk ke yang pertama tadi. Yaqwulu, jadi aslinya itu qawala yaqwulu. Pada qawala yaqwulu, ya, itu aslinya qawala yaqwulu. Demikian, sehingga dia masuk bahwa yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu. Ain kalimah dalam hal ini huruf ilah wawu pada madhi fathah pada mudhari' dhammah masuk pada wazan yang pertama aslinya, pada bentuk aslinya qawala yaf'ulu. Kemudian dari bentuk asli karena di situ huruf ilah, ya, maka ada perubahan wawunya pada madhi berubah menjadi alif. Ada pembara mubarak tetap wawu, tapi harakatnya yang digeser atau yang berpindah sehingga menjadi qala yaqulu. Ba'a yabi'u juga demikian. Ba'a tadi masuk kelompok yang kedua, asalnya apa? Ba'ya'a dengan ya. Kemudian mubaraknya yab'yi'u. Yab'yi'u itu mubaraknya. Kemudian berubah menjadi ba'a yabi'u karena itu huruf illah. Jadi setiap ada huruf illah atau tadi ada dua huruf yang sama, ya, ini biasanya nanti akan ada perubahan dari aslinya sehingga harus diperhatikan untuk menentukan dia masuk kelompok yang mana. Perhatikan aslinya, kembalikan pada aslinya untuk menentukan mengikuti wazan yang mana. Ada lagi? Baik. Kita lanjutkan. Al-ba'u yang ba yang bi. Al-mujarradur ruba'iyu. Mujarrad ruba'i. Mujarrad maknanya hurufnya asli semuanya, kemudian ruba'i tersusun dari empat huruf dari kata arba'atun, empat dibentuk menjadi ruba'i maknanya tersusun dari empat huruf. Jadi huruf asli semuanya ada empat huruf, empat huruf asli semuanya, tidak ada huruf tambahan. Bukan dari aslinya tiga ditambah satu, bukan dari yang mujarrad tsulatsi tadi, bukan. Tapi ini empat benar-benar asli semuanya. Ini ya. Walaysa li hadzal fi'li illa waznun wahidun. Pada fi'il ini hanya ada satu wazan. Ya, jadi terjemahan secara ma'nawi ya dari kalimat ini, walaysa li hadzal fi'li illa waznun wahidun. Jadi pada fi'il ini hanya ada satu wazan. Tidak ada pada fi'il ini kecuali satu wazan. Maknanya sama kan? Tidak ada pada fi'il ini kecuali hanya satu wazan. Wa huwa yakni apa? Fa'lala. Jadi wazannya untuk mujarrad ruba'i hanya satu, yakni fa'lala. Ini maudinya, fi'il maudinya. Hanya satu wazan yaitu fa'lala. Dan ketika disebutkan hanya satu wazan, dan madinya fa'lala, maka ya mudhari'nya juga hanya satu. Bukan kemudian mudhari'nya nanti ada beberapa, tidak seperti yang sulasi tadi. Jadi madinya itu fa'lala. Nanti mudhari'nya menjadi yufa'lilu. Ya hanya ini. Untuk yang mujarad rubai hanya satu wazan ini. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala itu madhi, mudhari'nya menjadi yufa'lilu. Dan hanya mudhari'nya juga hanya satu ini. Tidak ada bentuk mudhari' yang lainnya. Tidak sebagaimana yang sulasi tadi. Mislu, contoh. Ba'sara, mengacaukan atau menyerahkan, mengacau balaukan. Arbada, bersenang-senang atau bersukaria. Ghorbala, menyaring atau mengayak. Waswasa, membisikkan sesuatu yang jelek, memberikan was-was. Zalzala, berguncang atau menggoncangkan. Jadi fi'il ini hurufnya asli semuanya ada 4 huruf. Ba'sara, arbada, ghorbala, waswasa, zalzala. Wazannya apa? Fa'lala. Huruf pertama di fathah, huruf kedua atau ain kalimah itu sukun, kemudian huruf ketiga atau lam yang pertama itu fathah, kemudian lam yang keempat lam yang kedua atau huruf yang keempat itu fathah pada bentuk maudhi. Dan tadi mudhari'nya menjadi yufa'lilu, yubashiru, yu'arbidu, yughorbidu, yuwaswisu, yuzalzilu, yuwaswisu. Seperti dalam ayat ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu itu bentuk mudhari' dari waswasa tadi. Ghairu anna hunaka awzalan ukhra lirruba'iyil mujarradi. Hanya saja di sana ada wazan-wazan lain pada ruba'i mujarrad ini. Ada wazan-wazan yang lain pada ruba'i mujarrad ini. Yaqulu sarfiyuna innaha mulhaqatun bil wazni al-asli fa'lala. Yang dikatakan oleh ahli sharaf, wazan-wazan yang lain tersebut itu mulhaqatun, digabungkan. Mulhaq ya, digabungkan, diikutsertakan bil wazni asli pada wazan yang asli, yakni fa'lala. Ya. Diikutkan, mengikuti fa'lala ini. Jadi tidak menjadi wazan yang baru, tidak membentuk kelompok baru, tapi dia diikutkan, disertakan dengan wazan yang asli, fa'lala. Karena ada kesamaan. Artinya dilihat dari huruf awal fathah, kedua sukun, ketiga fathah, dan keempat fathah, ada kesamaan di situ. Walaupun mungkin nanti akan ditunjukkan ya, walaupun mungkin hurufnya itu berbeda dengan yang wazan fa'lala ini, tapi kesamaan dari harokat urutannya seperti itu sama. Wa ashharu hadhihi al-awzani, yang paling masyhur, yang paling dikenal dari wazan-wazan ini, yakni adalah yang pertama fa'ala. Kan berbeda ya, dari fa'lala ini fa'ala. Hurufnya kan berbeda. Di sini ada tambahan wawu, ada huruf wawu maksudnya afwan. Ada huruf wawu sesudah fa. Dan yang pokok tadi fa'ain lam, dan yang ada wawu sesudah fa, kan berbeda dengan fa'lala tadi. Tapi dia dianggap sama. Kenapa? Karena harokatnya sama. Ya. Fa'lala, fa'u'ala, fathah, sukun, fathah, fathah. Ya. Sehingga dikatakan mulhaq tadi. Diikutkan, digabungkan. Ya. Jadi tidak membentuk wazan yang baru. Tidak membentuk kelompok yang baru. Ya. Contohnya, jauroba. Jaurobahu. Haknya di sini domir ya. Ai maknanya albasahu aljauraba, memakaikan padanya kaos kaki. Memakaikan kaos kaki padanya. Jauroba maknanya memakaikan kaos kaki. Dari kata al-jaurob, kaos kaki. Sanian, wazan yang kedua. Fa'wala. Ini. Fa'wala. Ada wawu sesudah ain. Contohnya. Jahwaro. Jahwarohu. Ain maknanya. Jama'ahu wa qadzafahu fi huwatin. Mengumpulkannya dan mencampakkannya dalam jurang. Huwah itu jurang. Ini makna dari jahwara. Dia mengikuti bentuk fa'wala. Berbeda dengan fa'lala, ada wawu, tapi tadi mulha dianggap sama, diikutkan, digabungkan dengan fa'lala tadi. Salisan ketiga, fa'ala. Di sini ada tambahan ya. Ada huruf ya sudah fa, bukan tambahan afwan. Ada ya sesudah fa. Fa'ala. Contohnya fa'ara. Fa'ara. Ai maknanya ala jal hayawani, mengobati binatang. Fa'ara maknanya mengobati binatang. Fa'ala. Berbeda dengan fa'lala dari sisi jenis hurufnya, tapi ada kesamaan dari sisi tadi harakat sukunnya, sehingga dia mulhaq dengan fa'lala tadi. Wazan yang berikutnya yang keempat, fa'yala. Fa'yala ada ya sudah fa, sesudah ain, afwan, ada huruf ya sesudah ain, fa'yala. Contohnya asyara. Asyara. Ai maknanya asarat turaba, menemparkan tanah atau debu. Aturab tanah ya. Menebarkan tanah. Asbaro. Afan asyaro. Asyaro. Yang berikutnya, wazan yang kelima. Fa'la. Ini. Fa'la. Ada tambahan alif sesudah lam. Kalimah. Contohnya. Salqa. Salqa. Ai maknanya istalqa ala zahrihi. Istalqa itu bersandar pada punggungnya. Sandaran dengan punggung. Itu salqa. Maknanya demikian. Jadi ini ada beberapa wazan. Dan hurufnya asli semuanya. Tidak ada huruf tambahan. Bentuknya. Atau lafadznya tadi sama atau mirip dengan yang wazan aslinya, yakni fa'lala, sehingga dia dikatakan mulhaq dengan wazan yang asli tersebut. Tidak kemudian jadi kelompok yang baru atau wazan yang baru, tetapi dia diikutkan, digabungkan dengan wazan yang asli tersebut, fa'lala. Sehingga sebagaimana dikatakan yang awal tadi, pada mujarrad rubai ini hanya ada satu wazan, yakni fa'lala. Kemudian fa'lala ini atau satu wazan ini mempunyai mulhaq atau wazan-wazan yang diikutkan pada wazan ini. Kemudian terkait dengan makna ini, kita tambah sedikit ya. Wa min al-muhim an ta'rifa anna wazna fa'lala, dan termasuk yang perlu diperhatikan bahwasanya engkau mengetahui wazan fa'lala ini alladhi yantami ilaihi al-mujarradu ar-ruba'iyyu waznun lahu ahmiyatun khafatun, yang fi'il mujarrad ruba'i itu digabungkan dengannya. Ini merupakan wazan, jadi wazan fa'lala ini merupakan wazan yang mempunyai perhatian yang penting, yang khusus. Mempunyai arti penting yang khusus. Jadi wazan fa'lala yang itu dijadikan wazan pada mujarad rubai, ini merupakan wazan yang mempunyai arti penting yang khusus, mempunyai arti yang khusus. If ista'malahul arabu fi ma'anin katsiratin, yakni orang-orang Arab itu mempergunakannya pada makna yang banyak, pada banyak makna. Wa nahnu nahtaju ilaihi fi 'asrina al-hadiri, dan kita membutuhkannya, membutuhkan wazan fa'lala ini pada zaman kita sekarang ini. Inda isti'malina af'alan min alfadhil hadarati, ketika kita menggunakan fi'il-fi'il dari lafaz-lafaz yang apa, kontemporer, yang terkini, al-hadara. Au inda an-nahati, atau ketika membentuk an-nahat, an-nahat itu membentuk susunan, nanti akan dijelaskan. Inda an-nahat ini. Wa min al-ma'ani allati yusta'malu fiha hadzal wazn al-ma'ani al-atiyatu, di antara makna-makna yang digunakan dalam wazan ini, yakni makna mana seperti berikut. Jadi wazan ini tadi yang rubai mujarad fa'ala ataupun mulhaqnya ini memberikan makna yang banyak, di antaranya seperti ini. Awal yang pertama, ad-dalalatu 'alal musyabahati, menunjukkan pada musyabahah, keserupaan atau penyerupaan. Mislu, contoh, al-qamat tu'amu, al-qamat at-tu'amu, makanan itu serupa dengan labu. Ain maknanya apa? Sara kal al-qami, jadi makanan itu menjadi seperti labu. Al-qam itu labu, sejenis labu. Jadi al-qamat tu'amu, maknanya makanan itu menjadi seperti labu. Menunjukkan apa? Musyabahah, keserupaan. Sanian yang kedua, ad-dalalatu 'ala anna al-isma al-ma'khudha minhu 'alatun, menunjukkan pada isim yang diambil isim yang dijadikan makna alat, afwannya. Ad-dalalatu 'ala anna al-isma al-ma'khudha minhu 'alatun. Jadi isim menunjukkan makna isim yang dibentuk menjadi makna alat. Misal contoh, arjana, ai istamala ala urjunu. Jadi arjana maknanya adalah menggunakan urjun. Urjun itu apa? Tandan. Jadi menggunakan seperti alat. Dari kata urjun, kemudian dibentuk fi'il arjana. Jadi menggunakan tandan tersebut untuk alat. Wa nasta'milu dzalika katsiran fil alfadhil ajnabiyyati, dan kita menggunakannya wazan fa'lala tersebut pada kata-kata asing. Kita banyak menggunakan lafaz ini, wazan ini pada kata-kata asing. Itu contoh talfana. Apa maknanya? Istamala at-tilifun. Talfana artinya menggunakan telepon. Telepon kan asing ya, dari bahasa asing, bukan dari bahasa Arab. Kemudian dari kata itu at-tilifun, istakmalat telepon, kemudian dibentuk fi'il talfana mengikuti fa'lala mujarad rubai ini. Ya, yang bermakna tadi istakmalat telepon, menggunakan telepon. Jadi untuk kata-kata yang kontemporer, yang kekinian tadi. Baik. Salisan yang ketiga, as-sayruratu, ya, pembentukan. Maksudnya apa? Kita lihat contohnya. Mislu labnana, ai sayyarahu lubnaniyan, membuatnya atau menjadikan dia orang Libanon. Ya, labnana menjadi orang Libanon. Wa najlaza, ai sayyarahu injiliziyan, menjadikannya sebagai orang Inggris. Najlaza, menjadikan atau menjadi orang Inggris. Ini labnana, najlaza, fa'lala, wazan rubai mujarad, ya, memberikan makna sayrura, jadi mengubah atau membentuk kepada sesuatu tadi ya. Kemudian yang keempat, makna yang berikutnya an-nahat. Wa huwa an-nahata min kalimataini aw aktsara kalimatan wahidatan. Yang dimaksud dengan nahat adalah engkau membentuk dari dua kata atau lebih menjadi satu kata. Membentuk dari dua kata atau lebih menjadi satu kata tadullu ala makna kalam al-kathiri, yang menunjukkan pada makna ucapan yang banyak. Jadi banyak digunakan, lazim digunakan dari dua kata tadi menjadi satu kata. Wa dzalika 'ala nahwi tali. Dan itu sebagaimana yang ditunjukkan berikut ini. Contoh yang atau bagian yang hamzah yang A. An-nahatu min kalimataini murakkabataini tarkiban idhofiyan. Nahat dari dua kata yang disusun dengan susunan idhofah. Misluma nahatu min Abdu Qaisin. Seperti contohnya mereka menahat membentuk dari Abdu Qais. Abdu Qaisin idhofah. Abdu mudhaf, Qaisin mudhaf ilaih. Nah, dari ini kemudian dibentuk menjadi Abqasiyun. Abqasiyun. Ini membentuk dari dua kata dijadikan satu. Kalau dalam bahasa Arab semacam apa? Singkatan, kependekan semacam itu ya. Abdu Samsin menjadi Absamiyun. Ini nahat dari dua kata menjadi satu kata. Kemudian wayakuluna, dan mereka mengatakan huwa dar'ami. Misalkan dalam sebuah kalimat huwa dar'ami, dia seorang dar'ami. Maksudnya apa dar'amiyun? Ai mutakhrijun fi daril ulumi, lulusan dari darul ulum. Jadi dar'ami itu dari darul ulum, disingkat menjadi dar'ami. Nahat menjadi dar'ami. Jadi abqasiyun, Abshamiyun, Dar'amiyun, atau kalau di bentuk fi'ilnya ya menjadi Abqasa, Abshama, Dar'ama. Ini mengikuti wazan fa'lala dan yang bermakna nahat tadi, membentuk satu kata dari dua kata atau lebih. Yang ba yang b, an-nahat min jumlatin, nahat dari kalimat. Misru contoh basmala. Aqala bismillah. Basmalah maknanya apa? Mengucapkan bismillah. Haqala. Qala la haula wala quwwata illa billah. Haqala maknanya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ja'fala maknanya apa? Qala ja'alani Allahu fida'aka. Semoga Allah menjadikanku tebusanmu. Tidak tebusan. Jadi ja'fala ini dari kalimat ini. Yang demikian disebut an-nahat. Jadi kalimat kemudian diringkas atau disingkat menjadi seperti itu. Basmala, hauqala, ja'fala mengikuti wazan fa'lala. Wazan pada mujarad rubai. Ini. Jadi ini pentingnya pada wazan mujarad rubai ini untuk makna-makna yang terutama terkait dengan kondisi kekinian ini dari bahasa asing atau dari membentuk dua kata atau lebih tadi ini dibentuk mengikuti wazan fa'lalah ini pada wazan pada mujarad rubai ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Bentuknya nahat min jumlatin itu misalnya boleh dikatakan basmala hamidun, itu hamid mengucap basmalah. Iya, basmala muhammadun, basmala hamidun, hamid mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu. Hamdala mengucapkan alhamdulillah, seperti itu. Dan ini memang ada yang digunakan untuk macam ini dalam bahasa Arab mengikuti wazan rubai mujarad ini fa'lala. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk yang mujarad selesai dengan ini. Adapun yang berikutnya, satu kalimat paling bawah itu, hadhihi idan hiya auzanul mujarradi thulathiyan wa ruba'iyan. Jadi ini adalah wazan-wazan mujarad yang thulathi maupun yang ruba'i. Wa nantaqu ilal mazid, dan kita akan berpindah pada yang mazid yang ada tambahannya. Waqad dzakarna annahu aidan qismani, dan sungguh kita telah sebutkan yang mazid ini ada dua macam, mazidul thulathi dan mazidul ruba'i. Mazid thulathi dan mazid ruba'i. Yang mujarad ada dua, mujarad thulathi dan mujarad ruba'i. Yang mazid nanti juga ada dua, mazid thulathi dan mazid ruba'i. Jadi untuk yang mujarad sudah disampaikan di sini secara ringkas sampai di sini. Ada yang berikutnya insyaallah tentang yang mazid, dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini dulu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Alhamdulillah kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.